Salam sejahtera para pendengar yang terkasih. Selamat bertemu kembali dengan Yayasan Pelayanan Media Antiokhia yang didirikan oleh Pendeta Bikman Sirait untuk melayani Tuhan Kepala Gereja melalui media. Untuk memperluas wawasan umat Tuhan, PAMA juga menerbitkan tabloid Kristen Reformata, Reformata Online, Reformata Audio Streaming. Juga tersedia buku-buku karya Pendeta Bikman Sirait dan ratusan CD khotbah. Doakan dan ikutilah pelayanan PAMA di radio di berbagai kota dan pelayanan televisi di Indovision, Live Channel, Kabelvision, Family Channel. Untuk informasi lebih lengkap, klik www.reformata.com. www.reformata.com. www.reformata.com. Kini tibalah saatnya kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan bersama Pendeta Bikman Sirait. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita terus melanjutkan pemikiran tentang Alkitab kita. Saudara, mengenal Alkitab menjadi bagian yang penting memahami sepenuhnya apa yang menjadi pesan Tuhan di dalam sana dan bagaimana seharusnya kita menyikapi atau memahami Alkitab itu sendiri. Ini menjadi hal yang tidak bisa tidak harus kita mengerti karena Alkitab itu bersama dengan kita tiap hari. Coba kita memperhatikan di dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Ayat ini akan menjadi ayat yang juga akan sering muncul dalam pembicaraan kita tentang Alkitab. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ayat 17-nya, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Lalu kemudian di dalam Wahyu pasal 22 ayat 18 dan 19. Wahyu 22, 18 dan 19 dikatakan begini. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis dalam kitab ini. Dan jika seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dan pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis dalam kitab ini. Lalu saudara, kita juga melihat di dalam Alkitab kita 1 Petrus 1 ayat 25. Dikatakan di sana 1 Petrus 1 ayat 25. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Nah saudara-saudara, kita akan merenungkan bagian ini di bawah tema Alkitab dalam berbagai pandangan. Apa yang kita mau bicarakan? Ada banyak orang atau cara memandang Alkitab. Nah tiga bacaan tadi mau menunjukkan kepada kita pandangan yang kita pahami sebagai pandangan ortodoks. Begitu ya, kita pakai istilah ortodoks. Yaitu Alkitab adalah firman Allah. Maka apa yang kita baca di dalam Alkitab menggambarkan dengan jelas bahwa firman itu adalah apa? Alkitab itu adalah firman Allah. Apa yang didalatakan oleh Paulus kepada Timotius, semua tulisan yang dilekamkan oleh Allah, ya, bagaimana itu mempunyai otoritas dalam kehidupan manusia untuk membentuk dan mendidik manusia itu. Yang kedua, yang kita pikirkan juga dikatakan oleh Yohanes di dalam kitab Wahyu, tidak boleh ada orang yang menambah dan mengurangi kebenaran firman itu. Lalu Petrus berkata di dalam 1 Petrus tadi yang kita baca, ya, ayat 1 Petrus 1 ya, ayat 25, apa kata Petrus? Petrus mengatakan bahwa firman Allah itu tetap selama-lamanya, tidak akan berubah. Artinya, tiga titik itu dengan tiga penulis atau tiga rasul yang berbicara itu sudah menunjukkan kepada kita hakikat firman Allah sebagai firman yang bersifat kekal, firman yang tidak tergugat, firman yang tidak bisa diubah-ubah, ya. firman yang bersifat final, firman yang berotoritas. Maka itu kita berkata Alkitab adalah firman Allah. Masih banyak dan terlalu banyak indikator-indikator lainnya yang ada di dalam Alkitab, bahkan sejak PL sampai kepada PB. Nah, ini menjadi kepercayaan kita, menjadi paham kita, saudaraku yang kekasih. Alkitab adalah firman Allah. Nah, pandangan ortodok yang mengatakan Alkitab adalah firman Allah tentu akan berkonsekuensi, bukan? Alkitab bisa salah enggak? Ah, nanti itu kita akan bicara, kita akan belajar. Tapi yang pasti Alkitab jelas tidak bisa salah. Nah, nanti muncul persoalan. Lah, kalau di Alkitab ini ada yang beda-beda, Alkitab tidak bisa salah dalam bahasa asli yang pertama ditulis tentunya. Kesalahan ada dalam translate, karena tidak tiap bahasa bisa menampung bahasa yang lainnya dengan tepat. Ya, ya itu satu. Yang kedua, kemudian masalah-masalah pencatatan. Ini kan transmisi, ya, itu yang menjadi persoalan lain. Nanti kita akan belajar itu, saudara. Nah, sekarang kita kembali dulu ke bagian kita. Alkitab dalam berbagai pandangan. Maka pandangan ortodok berkata Alkitab adalah firman Allah. Tiga bacaan tadi, baik Timotius 2 Timotius 3:16, Wahyu 22 ayat 18 dan 19, 1 Petrus 1 ayat 25 sudah mengantar kita. Dan seperti yang saya katakan, bahkan sejak PL pun, ya, bagaimana firmanmu dikatakan oleh pemazmur, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Itu yang membimbing menuntun aku. Tanpa firman, aku akan celaka. Ya, bagaimana firman itu berotoritas atas hidup manusia sangat jelas sekali. Nah, jadi bagaimana juga firman Allah itu mengukur tiap tindakan hidup manusia yang melanggar akan dihukum. Itu jalankan sejak keluaran, sejak Taurat dituliskan, itu sudah menjadi prinsip yang tidak bisa diganggu-gugat. Nah, sekarang apa kata orang lain? Nah, ini menjadi persoalan menarik, saudaraku. Ya. Nah, oleh karena itu, sebagai konsep ortodoks kita memegang, berbeda dengan orang lain memandang. Bagi konsep ortodoks, Alkitab adalah firman Allah. Alkitab itu bersifat mutlak tanpa salah. Alkitab itu berotoritas penuh seutuhnya. Ya. Dan Alkitab bukan dari manusia tapi Roh Kudus yang menolong manusia, menggerakkan si manusia, menginspirasi si manusia untuk menuliskannya. Alkitab itu bukan warisan budaya dari budaya Yahudi kepada kita, tapi warisan apa, kebenaran Allah lewat orang-orang Yahudi. Allah menyatakan kebenarannya sampai ke segala bangsa di seluruh dunia. Jadi dari Israel ke segala bangsa, ke seluruh dunia. Dan Alkitab itu bersifat penal, sudah genap. Jangan ditambah, jangan dikurangi. Tidak ada wahyu baru lagi. Jadi jangan mengada-ada. Ya, dan Alkitab yang tidak boleh tidak apa ditambah, tidak dikurangi itu. Jadi tidak ada yang bisa seleveling atau sejajar dengan Alkitab. Ya, itu adalah penghinaan terhadap Alkitab. Nah, tetapi apa kata pandangan liberal? Ya, nanti kita akan bolak-balik memperhatikan ini, saudara. Liberal berkata Alkitab itu berisi firman Allah. Ya. Kenapa? Karena tidak semua firman Allah. Mengapa tidak semua? Karena ada beberapa cerita-cerita yang dianggap tidak masuk akal. Loh, kenapa harus masuk akal? Karena pendekatan liberal salah satu unsurnya adalah rasionalis yang sebagai kekuat, yang paling kuat. Kalau aku mengerti, kalau aku mengetahui baru aku percaya. Artinya yang masuk akal. Kalau gak masuk akal ya gak percaya. Bagaimana aku mau percaya Petrus berjalan di atas air? Bagaimana mau percaya ya 5 roti 2 ikan bisa 5.000 orang? Itu kan bahasa-bahasa yang menjadi istilah kita bombantis atau bahasa-bahasa kiasan, bukan arti yang sesungguhnya. Ya, disamakan misalnya seperti semapa alis matanya seperti semut beriring kan begitu untuk mengatakan lebat, hitam misalnya. Padahal itu bentuk aktual. Nah, oleh karena itu apa yang dianggap tidak masuk akal tadi menjadi gugatan dan digugat. Sehingga dikatakan Alkitab berisi firman Allah. Ada yang firman Allah, ada yang bukan. Nah, jadi mesti dipilah-pilah, saudara. Ini dipilah-pilah, ini firman Allah, ini bukan, ini firman Allah, ini bukan. Nah, siapa yang memilah-milah? Nah, ini para ahlinya. Lalu mereka mulai melihat dan memberikan argumentasi-argumentasinya. Saudara-saudara, era rasionalisme, historisme mewarnai memang pandangan liberal. Ya, di sana ada Adolf von Harnack, salah satu tokoh misalnya ya, ada James Barr, ada Bultmann dan lain-lainnya. Ya, mereka adalah orang-orang yang kemudian berpandangan dan membuat banyak sekali kritik terhadap Alkitab dan menggambarkan Alkitab itu bukan firman Allah seperti yang dipahami oleh ortodoks. Jadi berisi firman Allah. Nah, karena berisi firman Allah kan ada yang bukan. Nah, ini memang menjadi persoalan tersendiri. Siapa yang berhak mengatakan iya dan bukan? Karena tiap ahli mempunyai pendapatnya masing-masing, bukan? Dan akibatnya kebenaran kita adalah kebenaran yang relatif untuk menguji kebenaran Alkitab. Kalau Alkitab itu adalah kebenaran yang mutlak, tentu gak bisa. Tapi kalau mau bisa diuji oleh kebenaran relatif kita untuk menentukan dia benar atau salah, artinya Alkitab juga harus di downgrade menjadi kebenaran relatif, sehingga bisa kita uji dan bisa kita bilang ini iya, ini bukan. Nah, ini menjadikan konsekuensi yang unik setengah mati. Karena kemudian nanti mana iya, mana tidak, atau mana benar, mana enggak, logika-logika akan terus berkembang sesuai dengan zamannya, bukan? Dan ini akan menjadi persoalan yang sangat luar biasa. Era rasio kita akan terus bergerak sampai akhirnya nanti kita tiba pada titik tidak ada Tuhan. Nah, karena itu dalam era-era rasional, liberal misalnya, memandang Yesus sebagai Tuhan itu bagi orang liberal bukan. Yesus itu betul manusia, berbudi tinggi, bermoral tinggi begitu ya. Tetapi bukan Tuhan, karena gak mungkin lah manusia sekaligus Tuhan. Nah, pandangan-pandangan liberal ini banyak dipakai oleh agama-agama lain misalnya yang tidak suka dengan kekristenan dan coba mendiskreditkan kekristenan. Sayangnya orang-orang Kristen sendiri pun seringkali tidak menyadari isu ini, tidak memahami isu ini, sehingga kemudian meladeni semuanya dan menciptakan keributan yang menurut saya sebetulnya juga gak perlu. Andai kata saja kita bijak dan menjawab, kembali saja pada kebenaran-kebenaran yang prinsipil, kan begitu. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, apa yang dipahami atau dipandang orang-orang liberal ya dengan pendekatan rasionalis sehingga menyebut Yesus bukan Tuhan ya, ini menjadi persoalan. Nah, Yesus bangkit apa enggak misalnya? Orang-orang liberal berkata tidak. Tapi bahwa bangkit dipahami oleh murid-murid itu sebagai imannya para murid. Ya terserah, tapi faktanya tidak. Sehingga antara fakta dan iman dipisahkan. Nah, ini mengerikan. Kalau iman kita bukan sesuatu yang faktual, iman itu kan lemah setengah mati. Tapi itulah liberal. Sehingga pokoknya masuk akal baru percaya. Nggak masuk akal, nggak percaya. Itu intinya, saudaraku. Ya? Nah, dalam Parhanak ini punya murid namanya Kalbat begitu. Nah, salah satu muridnya yang bernama Kalbat ini menjadi berbeda dengan gurunya. Nah, nanti munculnya apa yang disebut neo-ortodoks. Tetapi kita kembali dulu berpikir konsep liberal. Maka bagi orang liberal tadi, Alkitab berisi firman Allah. Ya, jadi Alkitab itu bersifat relatif. Bisa, salah, menurut liberal. Otoritasnya tergantung penulisnya. Karya manusia yang situasional tergantung kondisinya. Warisan budaya yang terkristalisasi. Ya. Sehingga Alkitab itu harus dikenali dari penulisnya dan pendapat siapa. Tidak selalu itu firman Tuhan. Ya. Nah, jadi di sini kita bisa melihat berapa rawannya penafsiran daripada liberal ini ya, akhirnya mendowngrade Alkitab itu dan tidak lagi menempatkan Alkitab pada tempatnya. Kita kembali dulu saudara, itu pandangan liberal yang sangat rasional pendekatannya dan meminggirkan ya hakikat kemahaan Allah itu. Ya. Sehingga Alkitab itu harus dipandang sebagai karya tulis. Sama seperti karya tulis lain, cuma lebih tinggi, bernuansa rohani, dan seterusnya. Ya, diberi nilai-nilai ekstra lah, begitu ya. Sama seperti kalau saudara baca buku fiksi kan kalah dengan buku sejarah. Terus sejarah nanti penulisan siapa? Wah, makin kuno, makin hebat, makin original, makin luar biasa. Ya, kira-kira begitu saja. Maka Alkitab itu dianggap di leveling buku seperti gitu. Sekalipun dia ditaruh paling tinggi, tetap saja merupakan karya manusia. Maka akhirnya apa yang dibilang benar oleh orang liberal misalnya akan diuji-uji. Ah, ini benar, itu pun relatif. Kan yang bilang benar liberalnya kan gitu kan ya. Artinya juga akan rubuh, tidak kuat dan tidak berargumentasi. Karena begitu sesuatu relatif, yang mengatakan relatif pun jadi relatif. Ini menjadi serius. Nah, karena itulah perlunya keunggulan dari orang-orang Kristen mengerti Alkitabnya. Sehingga pandangan ortodoks yang kita sebutkan tadi harus menjadi pemahaman yang utuh dalam benak kita dalam berdiskusi dengan tiap orang. Nah, tetapi kenyataannya memang banyak orang Kristen malah gak tahu apa ortodoks, apa liberal, dan seterusnya. Bahkan waktu dia memahami Alkitab pun seringkali dalam beberapa tanya-jawab sederhana begitu ya, saya melihat betapa umat itu jauh sekali memahami apa yang semestinya. Kenapa? Karena tidak mendapatkan pembelajaran yang cukup untuk hal itu. Kita pegang Alkitab, kita baca Alkitab tanpa pernah mengerti apa, kenapa, dan bagaimana sebetulnya memahami Alkitab itu. Nah, ini penting sekali untuk kita dalami. Karena itu kita punya beban lewat ini, program radio ini, saudara belajar dimanapun untuk saudara bisa mengerti kebenaran itu. Ya. Kemudian saudara, yang ketiga adalah pandangan dari neo-ortodoks. Nah, neo-ortodoks memandang Alkitab menjadi firman Allah. Ya, jadi Alkitab bukan firman Allah, tetapi juga bukan berisi, tapi menjadi. Jadi dia memandangnya, ya, bagaimana Alkitab itu adalah satu benih di mana bentuk primer itu disebutnya Allah, Tuhan Yesus Kristus itu, firman Allah itu adalah Yesus Kristus. Tetapi bentuk sekunder dari primer tadi, Alkitab adalah firman dalam bentuk tertulis, begitu ya. Dan bentuk kerigmanya itu adalah gereja sebagai pemberita dalam bentuk khotbah dan seterusnya disampaikan, begitu. Tetapi yang paling inti kan ke atas, Kristus firman Allahnya. Nah, kita lakukan apa tidak? Oleh karena itu, ketiganya itu berhubungan satu dengan lain hanya dalam kesungguhan iman yang penuh. Alkitab menjadi firman Allah. Jika tidak, maka dia bukan firman Allah. Nah, ini artinya menjadi amat sangat juga relatif. Karena dia bersifat sangat dinamis tergantung si penulis atau si pembacanya. Dia menghayati penuh apa enggak, jadi apa enggak. Sehingga firman Allah itu tergantung si pembacanya. Firman apa enggak? Ya tergantung, jadi firman apa enggak, tergantung si pembacanya. Kalau pembacanya sungguh-sungguh, serius, nah jadi deh. Kalau enggak jadi deh. Gitu. Nah ini juga kan seringkali kan kita bilang supaya firman Tuhan itu jadi bentuk aktual dalam hidup kita misalnya. Jadi ya bahasa yang sering dipakai jadi rema misalnya ya. Ada kebahayaan sedikit di dalam kalimat ini. Apa yang kita pahami dengan menjadi rema? Karena sebetulnya pandangan itu jauh nun di belakang sana ya. Kalbat sebagai the blueprint teologi dianggap abad 20 itu ya, adalah orang yang sangat luar biasa, orang yang sangat hebat. Nah jadi apa yang dikatakan Kalbat yang kemudian diterjemahkan oleh gereja masa kini, tanpa sadar kita jadi mirip nih ortodoks. Ini menarik kan? Tapi kita kan gak pernah tahu itu Kalbat siapa, gak ngerti kan begitu. Kita cuma dengar istilah lalu ya kita caplung langsung kita ngomong tanpa berpikir konsekuensinya kayak apa maksudnya. Sehingga ini perlu pelurusan, apa sih yang dimaksud menjadi rema kan gitu. Apakah firman Allah tidak firman Allah kalau tidak menjadi? Ya kan? Padahal firman Allah itu adalah firman Allah pada dirinya. Jadi apa gak jadi? Artinya kamu tidak sungguh-sungguh, firman Allah menjadi hukum untuk kamu. Tapi kalau kamu sungguh-sungguh, tidak berarti firman Allah baru berkuasa lalu terjadi. Enggak. Firman Allah itu firman pada dirinya. Dia berkuasa pada dirinya. Tidak tergantung pada kita. Jadi ini yang perlu dipahami, saudara. Nah, oleh karena itu, inilah menjadi penting bagaimana kita sebagai orang Kristen mengerti penuh. Ya, bentuk dari ini ortodoks ini memang ada pengaruh filsafat eksistensialis, begitu ya. Jadi bagaimana eksis, nyata gitu kan, firman itu menjadi. Ya, Alkitab menjadi firman ketika dikatakan di situ terjadi di kehidupan kita. Nah, jadi ini memang menjadi satu hal yang menarik untuk kita pikirkan sama-sama, saudara. Dan ternyata orang Kristen juga tanpa harus menjadi seorang neo-ortodoks, ternyata bisa punya konsepnya neo-ortodoks. Tanpa dia harus menjadi liberal, ternyata konsepnya bisa liberal. Dan konsep itu bertumbuh kembang tanpa disadari oleh jemaat ini. Karena mungkin dia dengar si A ngomong, dengar si B ngomong, dia interest. Oh iya benar gini. Tetapi tidak pernah mengalami proses uji coba atau proses, loh sebetulnya pandangan mana yang benar? Perbandingan misalnya kan, pandangan A, pandangan B, dan pandangan C. Nah oleh karena itulah, perlunya kita belajar, perlunya kita memahami kebenaran itu dengan utuh. Supaya kemudian kita tidak terjebak. Nah disinilah pentingnya kita memperhatikan apa yang menjadi kebenaran Alkitab itu, saudara-saudara. Jadi saudara bisa membayangkan bagaimana pergumulan di dalam sepanjang zaman antara pandangan ortodok dan pandangan liberal dan neo-ortodok, tarik-menarik. Begitu kuatnya. Jemaat sebetulnya tidak lebih tidak kurang menjadi korban yang tidak mengerti persoalan apa yang terjadi. Karena itulah jemaat sudah semestinya belajar firman itu. Mengerti dengan penuh doktrin. Jangan bilang jadi gak perlu-perlu doktrin. Bagaimana saudara tahu apa itu Alkitab kalau saudara tidak belajar doktrinnya Alkitab? Bagaimana saudara tahu siapa itu Yesus kalau saudara tidak belajar doktrin tentang Yesus? Tetapi itulah gereja. Ada juga yang kemudian menganggap remeh, hanya gak mau belajar. Oh yang penting Roh Kudus. Loh bagaimana saudara tahu tentang Roh Kudus kalau tidak ngerti doktrinnya Roh Kudus? Apa yang saudara maksud dengan Roh Kudus? Apa yang dikatakan Alkitab tentang Roh Kudus? Begitu saudara bilang, pokoknya yang Alkitab bilang, ya itu doktrin. Yang kita rumuskan, kita susun. Emang menyusun doktrin berdasarkan apa? Ya Alkitab. Nah bagaimana kita memahami? Karena itulah orang-orang Kristen itu digugat di dalam hidupnya itu supaya mau belajar. Kalau gak belajar kita gak bisa, saudara-saudara. Kita akan tersesat, kita akan kacau balau dalam kehidupan kita. Oleh karena itulah, di dalamnya untuk puji hormat bagi nama Tuhan kita, supaya hidup kita menjadi hidup yang berkenan kepadanya. Nah ini menjadi penting. Oleh karena itu, perkelahian kita di dalam kehidupan kita, pertandingan kita dalam keseharian kita, menjadi pertandingan sengit yang harus kita kerjakan. Saudara tidak bisa tidak harus melakoni kehidupan itu. Saudara tidak bisa tidak harus menjalani hari-hari itu. Nah oleh karena itu, kita sebagai orang-orang Kristen memahami Alkitab sebagai firman Allah, ya harus kita pahami dengan utuh. Ya. Sehingga dengan demikian kita mengerti Alkitab adalah firman Allah. Bukan berisi firman Allah atau menjadi firman Allah. Tidak, tapi adalah firman Allah itu. Alkitab itu bersifat mutlak tanpa salah. Karena Alkitab tidak tergantung siapa penulisnya, tetapi siapa yang menginspirasinya. Maka Petrus bilang, tidak ada nubuat dihasilkan pikiran manusia, itu karena Roh Kudus. Dan Paulus bilang, jangan kau pikir aku menuliskan Injil yang diajarkan manusia, tetapi Tuhan yang mengatakannya. Ya, Alkitab itu berotoritas penuh. Makanya dia mengubah hidup kita, mengarahkan kita. Kita melawan, terhukum. Kita dihukum karena tidak sejalan dengan firman. Ya. Dan Alkitab itu bukan dari manusia tapi Roh Kudus. Jadi bukan keinginan manusia menaruhnya. Seperti yang sudah saya ulang lagi tadi. Bukan juga warisan budaya orang Israel. Tapi kebenaran Allah yang dinyatakan lewat Israel kepada seluruh bangsa. Jadi Abraham, Israel, semua bangsa di dunia. Alkitab itu bersifat penal. Sudah genap. Jangan ditambah, jangan dikurangi. Tidak ada lagi wahyu baru. Nah, itulah bentuk tadi kekacauan yang saya bilang tadi. Sehingga dinamika yang muncul kemudian ya. Akhirnya dia merasa dia ortodok, tapi sebetulnya dia sudah kacau balau. Oleh karena itu jangan ditambah, jangan dikurangi lah. Jadi gak ada lagi nubuat-nubuat yang bisa diparalelkan jadi penting dalam hidup ini. Lebih dari Alkitab. Kalau memang ada tambahan begitu, untuk apa Alkitab itu? Ini kan harus hati-hati ya. Nah jadi pandangan itu semua harus diuji dong. Tunduk pada Alkitab. Maunya Alkitab itu apa? Apa yang Alkitab bilang? Bukan maunya kita apa. Dan setiap pikiran itu harus diperhat, disaksikan. Konsekuensinya kalau mikir gini gimana? Mikir gini gimana? Nah, itu mesti hati-hati. Jadi apa yang kita maksud dengan apa yang kita ucapkan? Harus kita pahami, jelaskan dulu. Ya, firman adalah firman pada dirinya. Firman berkuasa pada dirinya. Tidak tergantung kita. Firman itu akan bisa bikin jadi apapun, tidak tergantung pada kita. Ya. Tapi bagaimana kita mentaati firman Tuhan? Nah, itu persoalan kita. Kalau firman itu mau berkuasa, penuh, tidak bisa dia gagal. Kita yang bisa. Ya. Kalau itu kita menuntut firman itu misalnya jadi rema, maksud kita ini apa? Ini kan mesti jelas juga, toh. Karena firman itu berkuasa. Dia tidak perlu menjadi. Dia ada pada dirinya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan baik-baik. Jadi apa yang kita maksud mungkin perlu dirumus ulang. Apa ini maksudnya? Supaya kita gak terjebak, saudara. Nah, ini bagian kita belajar bagaimana ada pandangan-pandangan. Paling gak saudara mulai, oh ada begini ya. Tapi kita akan terus belajar dan terus belajar dan terus mengerti apa yang menjadi kebenaran yang penuh. Seutuhnya. Biarlah Tuhan menolong kita, Tuhan memimpin kita, Tuhan memampukan kita memahami semuanya. Bagian-bagian yang sangat padat. Karena itu saudara perlu menalar ulang, merenung ulang. Tuhan menolong kita, Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita, dan jangan lupa Alkitab adalah firman Allah yang hidup itu. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan atas cinta kasihmu dalam hidup kami. Firman Allah yang hidup, Alkitab yang kami pegang. Kami bersyukur bukan kitabnya, tetapi bagaimana firman dinyatakan di sana, dituliskan di sana. Firman hidup yang berkuasa membentuk kami. Sehingga jangan sampai kami menjimatkan kitab itu. Tapi justru taat sepenuhnya pada apa yang Tuhan katakan lewat firman yang tertulis itu. Sehingga hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan terus memohon belas kasihan yang sudah Kau ajarkan kepada kami untuk kami kerjakan lewat para nabi dan rasul-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan kami. Firman hidup itu. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Bikman Sireng. Bagi Anda